Bilang korang dua hanya teman, ada batas tara boleh berlebihan. Sip kalau kau tenang kau aman, jangan sampai larut dalam kesedihan. Stop pantau sa punya privasi, stop chatting sa tanya posisi. Stop, kau say semua. Jangan kau terlalu baper baby, siapa yang suruh kau mau caper baby. Satara paksa tempo, jangan terlalu baper sana cuma testo. Ah, hey ko, tung dua tempo, chatting sewajarnya jangan terlalu bego. Ah, sapu target bukan koi saja, dertah itu sampai kota raja. Ada banyak yang semanja manja, jadi cukup senyumin aja. Senyumin aja, banyak fashion. Kupu selancarmu, budak fashion. Anak-anak story, kamu reaction. Tinggal cap berboring, baru question. Kau yang bikin paling indah dalam JC. Kau stop datang, hampur cinta ku il suci. Kupu muna bastelan, bastelan baper nih. Ding rambut jangan kau terlalu baper, baby. Siapa yang suruh kau mau caper, baby? Satara paksa untuk koi temani, jadi lebih baik say sumo. Jangan kau terlalu baper baby, siapa yang suruh kau mau caper baby. Stop taruh harapan cinta untuk saya, cukup sebatas teman. Baper dulu ingat kalau tong dua ni teman, bukan berarti sayang bikin ku senang. Stop jaga diri bahas sayang ku pelan, ku tu macam crazy cok ku tenang. Dung su tipu, aduh dung su tipu ko. Satra bilang begitu, kalau Zali juga suka ko. Maaf Satra bisa sayang ko. Masa kau ikut terus, inti dari ini sebenarnya malas urus. Aine stop, sudah bawa rasa itu. Milih pasang gaya, cuman buat bumbu. Hey, nanti hati sakit kalau jadi ekor. Jangan eh, kakak ini banyak sponsor. Harap alis stop jadi pelakor. Habis dari ini jangan bikin diri aktor. Jangan kau terlalu baper, baby. Siapa yang suruh kau mau caper? Baby, satara paksa untuk koi temani, jadi lebih baik say sumo. Jangan kau terlalu baper, baby. Siapa yang suruh kau mau caper, baby? Stop taruh harapan cinta untuk saya, cukup sebatas. Jangan kau terlalu baper, kau terlalu.